Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman kathira amma ba'd. Walhamdulillah ayol ikhwah, kita lanjutkan kembali pelajaran dari pembacaan kitab Al-Minhatur Rabbaniyah Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk pada pembahasan yang ke-6 dari kajian atau pembahasan seputar arkanul iman, rukun-rukun iman yang berjumlah 6. Alhamdulillah, meskipun cukup panjang pembahasan, rukun demi rukun telah kita bahas, meskipun secara ringkas. Dari rukun yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman terhadap kitab-kitab, iman kepada para rasul, dan iman kepada hari akhir. Kemudian sekarang insyaallah kita masuk pada rukun iman yang ke-6, yaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Ar-ruknus sadis, al-imanu bil qadar. Ya. Ini termasuk landasan yang sangat mendasar, pokok dan prinsip keimanan yang sangat fundamental, wajib untuk diimani, diyakini. Ya, tentunya sebelumnya adalah dipelajari dan difahami, sehingga pembahasan seperti ini betul-betul masuk ke dalam hati. Dan ini termasuk pembahasan yang cukup sensitif, ya, mengingat banyaknya kaum muslimin belum faham tentang masalah ini, sehingga banyak problem, ya, dalam kehidupan tidak bisa dipecahkan, yang ujung-ujungnya sebagian mereka gila, sebagian mereka stres, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri, ya, ketika menghadapi ujian-ujian dan cobaan dalam kehidupan. Ya, sedikit masalah, ya, dengan keluarga, problem dengan anak, ya, sedikit muskilah dengan orang tua, dengan tetangga, bahkan dengan masyarakat, dikarenakan kurangnya iman, tambah lagi dangkalnya, bahkan tidak fahamnya tentang iman terhadap takdir, akhirnya ujung-ujungnya rumah sakit jiwa. Sebagian stres, ya, omongannya ngelantur kesana kemari, gila. Ya, sebagian frustasi, ya, putus asa yang parah sehingga sampai melenyapkan nyawanya sendiri, bunuh diri. Allahul musta'an. Maka seorang muslim, ya, Allah bekali dengan prinsip ini agar betul-betul terarah hidupnya. Ya, teratur tujuan hidupnya, kemudian betul-betul terkontrol, ya, karena dia punya pegangan, punya pondasi yang kuat, yang kokoh, dan itu yang Nabi tanamkan kepada para sahabat. Nah, wal qadaru huwa sirullahi jalla wa ala, dan pembahasan takdir ini hakikatnya adalah pembahasan tentang rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. rahasia, namanya rahasia, sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, sehingga pembahasan tentang takdir itu bukan pembahasan untuk menjadikan malas seorang muslim, bukan. Dengan alasan sudah ada takdir kok. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, akhirnya bermalas-malasan. Enggak mau beramal. Enggak mau belajar. Enggak mau beribadah dengan alasan semuanya sudah Allah takdirkan. Untuk apa beramal? Ya sudah, terus apa maksudnya? Ya sudah, kita jalani saja. Ya apa yang ya terbetik dalam benak kita untuk kita lakukan, ya sudah kerjakan, itulah yang menjadi takdir Allah. Ini penyimpangan. Ya, kesalahan yang fatal yang apabila berlanjut sampai mati diragukan keislamannya. Kenapa? Dia jatuh dalam pemikiran Jabriyah. Jabriyah. Ya. Yaitu sekte dan kelompok yang menyimpang dalam bab ini, di mana mereka ekstrim dalam menetapkan takdir, semuanya sudah Allah takdirkan. Akhirnya yang mau taat ya silahkan, yang mau maksiat ya enggak usah dilarang. Kenapa? Mereka semuanya sedang menjalankan takdir Allah. Ini syubhat. Hati-hati. Akhirnya ketika ada yang taat, dia pun tidak berupaya untuk mengikuti dan mencontohnya. Ya biasa-biasa saja. Demikian pula ketika melihat ada yang bermaksiat, ya dia juga enggak bisa apa-apa. Enggak boleh melarang katanya. Itu sudah takdir Allah. Hakikatnya dia itu sedang menjalankan takdir Allah. Jangan kamu larang, jangan kamu cegah. Terus gimana? Ya biarkan saja. Toh dia sedang menjalankan takdir Allah. Nah, ya terus apa bedanya kalau begitu antara ahlul iman dan ya ahlu kemaksiatan? Apa bedanya antara orang yang soleh dengan orang yang toleh? Apa bedanya antara orang yang taat dengan orang yang jahat? Ya. Lalu untuk apa Allah tetapkan, Allah ciptakan surga dan neraka kalau memang ternyata enggak ada bedanya? Semuanya sedang taat kepada Allah dengan alasan semuanya sedang menjalankan takdir Allah. Berbuat seenaknya dan semaunya. Rusak syariat. Ya. Sehingga ini akan meruntuhkan, menggugurkan, menghancurkan sekian banyak perintah-perintah Allah kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya dikembalikan kepada kemauan manusia. Ini satu. Kelompok yang kedua juga tidak kalah ngerinya, yaitu sekte Qadariyah. Qadariyah yaitu yang mengingkari takdir. Kalau tadi Jabriyah yang menetapkan takdir, tapi ekstrim. Adapun yang kedua berseberangan 180 derajat. Ya ini enggak nyambung sama sekali dengan Jabriyah. Qadariyah justru sebaliknya, mengingkari takdir, enggak percaya dengan takdir. Artinya semua apa yang terjadi ya, dari ketaatan dan kejahatan, amalan ibadah dan kemungkaran, itu semuanya murni perbuatan manusia itu sendiri, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah sama sekali. Ya. Nah, jadi itu murni pilihannya. Apakah itu terkait dengan takdir Allah, artinya terjadi atas kehendak Allah juga? Kata mereka enggak, itu murni dia. Ini kelihatannya ya agak bagus ya. Cuma ternyata parah. Kenapa? Karena dia berarti meyakini bahwa di alam ini ada kehendak yang melebihi, yang mengalahkan kehendak Allah. Kok bisa? Iya. Nah sekarang kalau dikatakan bahwa semua amalan, baik itu ketaatan ataupun kemaksiatan, itu murni adalah perbuatan hamba itu sendiri, tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah, kehendak Allah sama sekali. Kalau begitu, ketika Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, hendaklah kalian wahai manusia dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Ternyata enggak semua orang sholat, enggak semua orang bayar zakat. Ada yang enggak mau sholat, ada yang enggak mau bayar zakat. Sementara Allah menghendaki, menginginkan, memerintahkan agar manusia sholat, bayar zakat. Ini orang pembangkang enggak mau. Berarti dia telah mengalahkan kehendak Allah kalau begitu. Berarti manusia lebih hebat dong daripada kekuasaan Allah Azza wa Jal. Apakah mungkin seperti itu? La. Ya, tidak demikian. Nah, maka Qadariyah di antara ya kesalahan yang fatal yang ada pada mereka adalah mengingkari kehendak Allah, kekuasaan Allah yang mutlak. Karena menganggap bahwa di alam ini ada kehendak yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Rusak. Maka insyaallah nanti di pembahasan ini kita akan kupas ya, insyaallah terkait dengan beberapa syubhat dalam bab ini. Walhasil ahlu sunnah wasat. Ahlu sunnah sikap mereka pertengahan, tidak seperti Jabriyah dan tidak pula seperti Qadariyah. Tidak seperti Jabriyah yang ekstrim dalam menetapkan takdir. Semuanya sudah Allah takdirkan, untuk apa beramal? Kata Qadariyah, enggak ada takdir. Terus gimana? Ya semuanya kembali kepada pilihan manusia itu sendiri. Ya. Maka Ahlussunnah tidak. Justru pertengahan dan bahkan memadukan antara pemikiran Jabriyah dan Qadariyah, karena masing-masing ada sisi benarnya meskipun kesalahannya fatal. Ya, semuanya sudah Allah takdirkan. Iya. Tapi kita sebagai manusia tidak diperintahkan untuk bersandar dengan takdir, tapi diperintahkan untuk beramal. Sebagaimana yang ada pada Qadariyah, diperintahkan untuk beramal. Iya, beramal. Adapun hasilnya seperti apa ya serahkan kepada Allah. Ya. Apa yang Allah perintahkan untuk kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang Allah perintahkan untuk kita tinggalkan, tinggalkan. Ya. Karena semua apa yang Allah perintahkan dan Allah larang pasti itu kebaikan. Ya. Pasti itu kebaikan. Nah. Wal qadaru huwa ma qadarahu Allahu mimma kana wa ma yakunu ila an taquma as-sa'ah. Dan yang namanya takdir adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan. Ya. Mimma kana, dari perkara-perkara yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Inilah takdir. Jadi kalau ada yang bertanya, "Mas, apa itu takdir?" Jangan bengong. Mbuh ya, enggak tahu ya. Loh, kamu kan tinggal di pondok. Masa enggak belajar? Iya, kemarin ngantuk. Enggak konsen saya. Nah, ini. Ya, takdir itu, saya ulangi, adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan. Ya, meliputi perkara-perkara yang sudah terjadi, yang sedang terjadi atau yang akan terjadi sampai hari kiamat. Terus ya. Jaral qalamu bil maqadir wa kutiba fil lawhil mahfud ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Di mana Allah jadikan pena mencatat dan menulis semua ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan yang Allah takdirkan tersebut. Ya. Dan dicatat di sebuah tempat yang bernama Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, lauh papan. Mahfuz yang terpelihara dan terjaga. Ya, artinya sebuah kitab yang berisi catatan-catatan takdir. Ma huwa ga'inun ila yaumil qiyamah. Di mana dalam kitab tersebut memuat semua peristiwa dan kejadian, ya, dari awal sampai akhir sampai hari kiamat. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, ya, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Ya. Awwalama khalaqallahu al-qalama qala lahu uktub. قال القلم وما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. Pada awal kali ini Nabi ceritakan, ya, tentang sebuah peristiwa yang di luar nalar manusia, ya, ini peristiwa kejadiannya dulu sebelum kita ada, bahkan sebelum Nabi ada. Sehingga apa yang Nabi kisahkan di sini adalah wahyu semata. Sehingga yang wajib adalah kita imani, kita benarkan. Kata Nabi, awal kali Allah menciptakan pena. Maka Allah katakan kepada pena, "Uktub." Tulis. Kata pena, "Apa yang aku tulis?" Ada dialog. Pena yang kita tahu bolpen. Ya. Bahasa yang familiar yang kita kenal itu kan beda mati, ya, nggak bisa ngomong. Tapi di sini Allah takdirkan, Allah jadikan pena tadi yang sudah Allah ciptakan, ya, untuk bisa berbicara. Wama aktub, apa yang aku tulis? Ya, kata Allah, uktub, tulis, mahwa ga'inun ila yaumil qiyamah. Catat semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Manusia belum ada. Manusia belum ada saat itu. Ya, dan itu termasuk skenario, yaitu apa yang tercatat di lauhul mahfuz tersebut. Sudah ada. Nanti Allah akan menciptakan Adam, akan menciptakan iblis, ya, ini dan itu semuanya. Peristiwa yang akan terjadi sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Ya, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Fala yaqa'u syai'un illa biqadar. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang akan terjadi melainkan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Qamar 49 Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu berdasarkan qadar, takaran, ukuran yang sudah jelas. Dan itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Gak ada yang meleset. Cuma masalahnya, apa yang Allah takdirkan itu kembali kepada faedah yang disebutkan di awal, bahwa takdir adalah sirullahi subhanahu wa ta'ala. Takdir itu adalah rahasia Allah. Sehingga gak ada alasan bagi siapapun untuk bersandar dengan takdir. Ya, ketika diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan saleh, salatkah, puasa, zakat, menuntut ilmu, birrul walidain, gak usah lah. Ya, berlebihan seperti itu. Ya, semuanya kan sudah Allah takdirkan. Ya, masalahnya yang kamu jadikan alasan, ya, takdir itu sesuatu yang kamu sendiri nggak tahu. Kamu sendiri nggak tahu yang Allah takdirkan untuk kamu itu apa, kan nggak tahu. Karena nggak tahunya makanya kita tidak diperintah untuk bersandar dengan takdir, beralasan dengan takdir, kemudian tidak mau beramal, tidak mau beramal soleh, tidak mau taat kepada Allah. Makanya pernah, ya, ada seorang pencuri di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pencuri. Ya, tertangkap basah. Ya, tertangkap basah. Ini ketahuan dia mencuri. Dan kadarnya sudah melebihi kuota ini. Hukumannya ya potong tangannya. Ketika hendak dieksekusi, dipotong tangannya, si terdakwa ini menyampaikan kepada Khalifah Umar, "Ya Khalifah, ya kenapa engkau hendak menghukum saya sementara saya ini sedang menjalankan takdir Allah? Ya, saya bermaksiat, mencuri ini hakikatnya sedang menjalankan takdir Allah. Kok saya dihukum? Ya, kok saya dihukum?" Nah, coba. Ya, kalau hakim sekarang nggak tahu apa jawabannya ketika terdakwa membela diri dengan alasan seperti itu. Ya, ketahuan mencuri, merampok, kemudian ketika ditanya kenapa kamu mencuri, lah ini kan takdir Allah. Ya, saya ini sedang menjalankan takdir Allah. Allah menghendaki saya mencuri, ya saya mencuri. Coba. Ya. Insyaallah kalau yang perhatian dengan apa yang kita sampaikan di awal bisa membantah ini ucapan orang. Ya. Tapi apa jawaban Umar bin Khattab? Kata Khalifah, "Ya, betul. Ya, kamu sekarang terbukti mencuri dan kamu sedang menjalankan takdir Allah, kehendak Allah secara kauni terjadi." Ya. "Dan demikian pula saya. Saya juga sedang menjalankan takdir Allah dan bahkan dua kehendak Allah sekaligus. Yang pertama, ya, takdir Allah, iradah Allah secara kauni. Ya, terjadi, saya hukum kamu. Yang kedua, bahwa Allah perintahkan untuk kita menghukum sebagai penguasa kepada pelaku kejahatan, pencurian, ya saya potong. Dan itu ada kehendak Allah secara syar'i, menunjukkan Allah mencintai hukuman ini. Sehingga kamu beralasan dengan satu iradah Allah, iradah Allah secara kauni, terjadi kemaksiatan meskipun kamu sedang melanggar syariat Allah, larangan Allah. Adapun saya, dua iradah Allah langsung saya jalankan. Iya, kejadian ini saya hukum kamu, terjadi. Kemudian yang kedua, saya menjalankan ini berdasarkan perintah dari Allah." Potong, del. Tidak bisa apa-apa, putus tangannya. Ya. Jadi mau ngeyel-ngeyelan dengan alasan takdir ya bisa juga. Kita ikuti alur ceritanya dia. Anda berasal dengan takdir ya, kita juga berasal dengan takdir. Bahkan hujah kita kuat. Ya. Nah. "Fal umur laysat abathan au unufan bal hiya muqaddaratun min qablu." Sehingga semua perkara itu bukan terjadi secara sia-sia atau terjadi begitu saja. Muncul tiba-tiba terjadi tanpa ada yang menghendaki, tanpa ada yang menciptakan. Bukan begitu. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang ada di alam ini bukan terjadi secara kebetulan ya, tapi ada yang menetapkan. Ya. Nah. Jadi ada istilah kebetulan. Ya. Kebetulan ada si fulan, kebetulan. Ya. Kejadian demikian. Istilah kebetulan. Ini juga kalau maksudnya adalah terjadi dengan sendirinya tanpa adanya takdir Allah ya sebaiknya ditinggalkan. Ya, tapi kalau sebatas ungkapan saja tanpa menafikan dan mengingkari bahwa itu semuanya terjadi atas kehendak Allah, maka mungkin masih bisa ditoleransi meskipun ya afdal qadarullah. Semuanya Allah takdirkan terjadi. Ya. Nah, bahasa kitanya dilalah ya. Dilalah gitu ya. Dilalah ada si fulan. Ya. Sampaikan saja dengan bahasa syariat qadarullah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah, lebih selamat. Nah, Karena memang tidak ada ya satu kejadian pun, satu peristiwa pun yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Allah yang menakdirkan, Allah yang menetapkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Dalam surat Al-Hadid 22. Ya. Sekarang adik-adik kita, anak-anak kita menghafal surat ini? Ya, sudah hafal bahkan satu surat. Ada yang baru masuk, ada yang sudah mutqin, ngelotok. Ya. Nah, suruh baca ayat manapun dari surat Al-Hadid, nyambung. Masya Allah, nikmat. Tapi sekarang coba kita pelan-pelan kaji sebagian ayatnya. Ya, pada surat Al-Hadid ada materi tentang takdir. Ayat 22, silakan dilihat. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada satu musibah pun. Di sini disebutkan ma asaba, ma nafiyah. Tidak ada. Min di sini taukid. Musibatin nakirah. Yani enggak ada satu musibah pun. Enggak ada satu pun. Ya, yang terjadi di muka bumi ini. Demikian pula yang menimpa diri-diri kalian dan tidak pula yang lainnya. Illa fi kitab. Melainkan itu semuanya sudah tercatat di kitab. Kitab apa? Lauhul Mahfuz. Catatan takdir. Min qabli annabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ada catatan takdir itu. Sehingga kata beliau, kitab maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Ya. Itu sudah ada semuanya tercatat dalam Lauhul Mahfuz, qabli min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakannya. Yakni nakhluquha wa nujidaha. Sebelum Allah menciptakan dan mewujudkan ya bumi tersebut, sudah ada. Sebelum bumi ada, sebelum langit ada, sebelum manusia ada, itu semuanya sudah ada. Makanya di antara faedah ya dari keimanan terhadap takdir itu justru menumbuhkan tumakninah, ketenteraman ya, ketenangan. Apapun yang kita rasakan, apapun yang menimpa kita ya, kalau kita yakin semuanya sudah Allah takdirkan, kalau sudah Allah yang menetapkan ya, mesti baik, kan gitu. Sehingga meskipun terasa pahit, ya sabar. Insya Allah dibalik itu ada hikmahnya. Kenapa? Karena semua apa yang Allah tetapkan itu mesti baik. Meskipun terasa pahit. Makanya ketika ada dalam Sahih Bukhari disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau berbicara kepada sebagian para sahabat termasuk Atha bin Rabah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, maukah aku tunjukkan kalian, ala adullukum ala imra'atin min ahli jannah, maukah aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita yang dulu ketika Nabi masih hidup sempat menyampaikan bahwa wanita tersebut adalah termasuk ahli jannah. Mau? Para sahabat, orang-orang yang memang semangatnya luar biasa, akhiratnya depan mata. Ketika disampaikan berita seperti itu oleh Abdullah bin Abbas, langsung, oh iya, mana itu? Penasaran. Ya. Nah. Ini kan suatu yang istimewa. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, itu wanita itu. Ya. Kenapa? Apa istimewanya? Ya, wanita itu dulu ketika Nabi masih hidup, dia itu sakit. Sakit. Ya. Ada yang menyebutkan wanita tersebut terkena gangguan mental ya. Ada juga yang menyebutkan maknanya wanita tersebut ya terkena gangguan jin, kerasukan. Ya. Maka wanita itu datang kepada Nabi untuk Rasulullah mendoakan kebaikan atas kesembuhannya. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, "In syi'ti fa'ad'ullaha, ya, kalau engkau mau saya akan doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Ya, wa in syi'ti sabarti falakil jannah. Tapi kalau kamu mau juga, tapi kalau kamu mau juga kamu bersabar dengan penyakitmu itu dan surga bagimu. Karena penyakit ini bukan rekayasa dibuat-buat, ya bukan, tapi Allah yang menakdirkan penyakit itu. Apa jawaban wanita tersebut? Idan asbir. Kalau begitu saya sabar saja. Tapi tolong ya Rasulullah, ya, doa kepada Allah agar Allah, ya, tutupi auratku ketika aku sakit. Ketika aku sakit, karena ketika mentalnya terganggu, jiwanya terganggu, itu kan gak sadar melakukan sesuatu yang di luar kesadaran. Mungkin tersingkap auratnya karena hilang akalnya, gak sadar. Maka wanita tadi minta kepada Nabi, kalau begitu ya Rasulullah saya sabar saja, saya ingin surga, tapi tolong doa kepada Allah agar Allah menjaga auratku, jangan sampai tersingkap ketika penyakit itu kambuh. Nah, maka Nabi pun mendoakan, ya, untuk, ya, kehormatan wanita tersebut. Syahid di sini barakallahu fikum. Coba, orang yang beriman dengan takdir itu akan menumbuhkan kesabaran dan ketenangan. Ya, enggak ngerundel, enggak ngerutu, enggak protes. Ya, marah kesana kemari, enggak. Ketika dia mengalami dan menghadapi sesuatu menyakitkan, sabar ya, sabar. Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam, Nabi Ayyub alaihi salam 18 tahun sakit, ya, sabar. Ya, kita 2 tahun corona, ya, rasanya mau mati, ya kan? Sebagian stres, luar biasa ujian. Nah, ini 18 tahun beliau terjangkiti wabah pribadi, beliau sakit. Ya, tapi dengan sebab sakit beliau, beliau menjadi mulia dan semakin terhormat, semakin agung kedudukan beliau, semakin mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sabar. Sabar. Jadi beriman dengan takdir itu akan menumbuhkan apa? Ketenangan dan kesabaran. Ya. Wal imanu bil qadar ala arba'i maratib. Dan beriman dengan takdir itu ada 4 tingkatan. Ya, ada 4 tingkatan. Jam ini sama jam sana enggak nyambung ya. Cepetan yang ini. Yang digital lebih lambat. Baik. Tingkatan yang pertama dari keimanan terhadap takdir, dan ini wajib ya untuk difahami. Al-martabatul ula adalah al-imanu bi'ilmillahi jalla wa'ala. Beriman dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini modal dan dasar ya, agar kita faham dengan pembahasan takdir. Iman terhadap ilmu Allah al-azali al-abadi al-muhiti bikulli syai. Baik ilmu Allah yang azali, yang terdahulu, yang tidak ada awalnya, dan abadi, yang sampai kapanpun, yang tidak ada akhirnya. Yang dari sini barakallahu fikum, kita akan mendapatkan sebuah pelajaran besar dengan poin pertama ini, bahwa Allah memiliki ilmu yang sangat luas, mengetahui segala perkara, semua peristiwa dan kejadian yang terdahulu yang kita enggak tahu ya, apa itu awalnya. Demikian pula yang terakhir yang kita enggak tahu juga apa sih akhirnya. Itu semuanya dalam pengetahuan dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. menunjukkan Allah itu alim. Makanya ketika disebutkan dalam ayat itu, ya, itu disebutkan dalam bentuk alim, alim atau alam. Ya. Alim itu bentuk mubalaghah, bentuk yang lebih ya dari alim, alim yang berilmu. Tapi kalau alim, alam, ya, itu yang maha mengetahui. Karena ilmu Allah itu amat sangat luas, mencakup seluruh dimensi waktu, yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Makanya kalau sudah ya wahyu yang berbicara, itu memang akal jangan sok-sokan lah. Ya. Apa iya itu Nabi Muhammad ketika cerita tentang Nabi Adam dengan iblis dalam surga itu benar? Jangan-jangan itu cuma sekedar cerita saja. Orang yang sok pinter ya mungkin mempertanyakan, ini enggak pantas yang seperti ini. Ya, lalu untuk apa Allah ceritakan, Allah kisahkan sekian banyak ayat, sekian banyak surat tentang kisah-kisah tersebut? Kalau ternyata ujung-ujungnya dimentahkan dengan akal Anda. Ini yang berbicara adalah Rasulullah. Dan Rasulullah ketika menyampaikan itu bukan dari pengetahuan beliau pribadi, tapi itu wahyu yang beliau dapatkan dari malaikat Jibril alaihissalam, yang beliau dapatkan pula dari Allah secara langsung. Wahyu. Sehingga kejadiannya mungkin jauh ya, sebelum Nabi ada. Itu disampaikan oleh Nabi. Ya, kisah manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, kan itu kan jauh sekali masanya. Ya. Nah, maka hanyalah orang-orang yang beriman yang betul-betul menerima ya. Ketika mendapatkan kisah-kisah seperti itu, enggak ada penentangan, mempertanyakan, "Oh, masa iya sih?" Enggak ada. Kenapa? Karena iman. Yakin. Ini ayat Al-Qur'an, bukan koran. Bukan majalah, tapi ayat Al-Qur'an. Bukan informasi manusia, tapi Allah yang menyampaikan. Sehingga yakin Allah alamul ghuyub. Allah itu alim. Aina taqidu anna Allah alima kulla syai. Kita meyakini Allah itu mengetahui segala sesuatu. Alima ma kana wa ma yakun. Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Kalau kita ya jangan ditanya. Jangankan yang akan datang, yang sekarang saja ini, yang sekarang ini, ya, itu banyak yang kita nggak tahu. Ya, yang sudah kita kerjakan saja, mohon maaf, itu banyak lupanya daripada yang ingatnya kan. Yang sudah kita kerjakan kemarin-kemarin, jangan tanya 10 tahun yang silam, yang kemarin, kamu ngapain aja kemarin? Yang diingat ya makan, tidur, itu aja. Selebihnya, boh, nggak tahu. Ya, padahal mungkin barusan mencela temannya, barusan mendolimi saudaranya, mungkin barusan memberontak ketika dinasihati, diingatkan oleh saudaranya malah mengumpat. Ya, mungkin bisa jadi kamu melakukan kemarin demikian-demikian. Yang mana ya? Gak tahu saya, lupa ya. Manusia, ya manusia. Nah. Ya, tapi Allah enggak demikian. Al martabatus saniyah. Ya, tingkatan yang kedua. Al imanu bi anna Allah kataba fil lauhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tingkatan yang kedua adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ya di dalam lauhul mahfuz semua peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi apa yang Allah ketahui itu dicatat. Kan lengkap itu. Makanya ini sebuah pelajaran juga. Ya, kita dalam menuntut ilmu ya. Supaya apa yang kita ketahui, apa yang kita ingat, apa yang kita dengar bisa meresap, bisa langgeng, bisa awet ya. Itu dicatat misalkan. apalagi para tolaba, ya, para santri yang memang tujuannya dari rumah ke sini ya memang menuntut ilmu syar'i. Ya, jangan malas-malasan dicatat. Ya, rapi, ada yang kurang lengkap dilengkapi. Oh, faedahnya tadi bagus. Saya dengar, saya paham, tapi lupa. Tanya temannya. Kenapa? Ya, insyaallah di kemudian hari bermanfaat sekali itu. Bermanfaat. Ya. Ya, kadang membacanya sambil ketawa-ketawa sendiri juga. Oh iya. Ternyata saya sudah belajar, saya sudah ngerti kenapa saya langgar. Ya. Ini faedahnya. Nah, ya, jadi ingat lagi. Nah, ini catatan takdir juga ada. Nah. Kemudian yang berikutnya. Al-martabatus salisah. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan masyiah, kehendak dan keinginan Allah Azza wa Jalla. Yani maksudnya ma syaa Allahu ay ma syaa'ahu Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maksudnya apa yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Artinya apa yang ada di alam ini, kejadian apapun, kecilkah sedangkah besar, itu semuanya terjadi atas kehendak Allah. Karena memang yang berkuasa, yang maha berkehendak di alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah Allah. Sehingga baik buruknya itu semuanya tidak lepas dari kehendak Allah. Hanya saja nanti ada rincian mana yang itu kehendak Allah secara kauni, Allah takdirkan terjadi, tapi tidak mesti menunjukkan Allah mencintai. Ya. Tapi di sana ada iradah syar'i, yaitu ketika Allah menghendaki sesuatu, ya, menunjukkan Allah mencintai perkara tersebut. Dan ini tidak bisa dibenturkan, tapi bisa dikompromikan. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Demikian pula semakna dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika Rasulullah menjelaskan bahwa segala sesuatu sudah Allah takdirkan. Ya. Maka para sahabat ketika mendengarkan statement dan pernyataan Nabi ini, mereka mengatakan, kalau begitu fima na'mal? Kalau demikian ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah takdirkan, kalau begitu buat apa kita beramal? Maksudnya ya sudah, kita pasrah saja. Pasrah saja. Ya, maksudnya apa? Ya sudah, kembalikan kepada masing-masing pribadi. Yang mau baik ya baik, yang mau semaunya ya semaunya, silakan. Ya. Apa kata Nabi? Ya, ketika mendengarkan jawaban ataupun pertanyaan para sahabat tadi, kata Nabi, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Beramalah kalian, karena setiap orang itu akan diberikan kemudahan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah ciptakan untuknya. Mungkin ada yang masih bingung, bimbang, apa maksudnya sih? Nabi jelaskan lagi yang setelahnya. Faman kanat min ahli sa'adah. Barang siapa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, dia termasuk orang yang berbahagia nanti di akhirat. Ya, fayassaru li amali ahli sa'adah. Maka Allah akan berikan kemudahan baginya untuk melakukan amalan-amalan ahlus sa'adah, orang yang berbahagia. Dan sebaliknya, wa man karat min ahli syaqawah, fayassaru li amali ahli syaqawah. Barang siapa yang sudah Allah tetapkan sebagai ahlus syaqawah, orang yang akan sengsara, penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik, maka akan diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka, yaitu amalan-amalan ahli syakawa, orang yang sengsara tadi. Kan enak berarti, cuklaknya jelas, petunjuk pelaksanaan terkait dengan keimanan terhadap takdir jelas, Nabi terangkan secara gamblang, mudah dicerna, enak. Artinya apa? Kalau ternyata selama ini yang kita lakukan itu adalah amalan-amalan kebajikan, kita memohon kepada Allah, semoga inilah yang Allah takdirkan untuk kita, apa? Kebaikan. Tapi sebaliknya, artinya apa? Memberikan motivasi dan semangat bahwa semoga inilah jalan kebaikan saya, tanda kebaikan bagi saya. Kenapa? Allah berikan kemudahan. Allah berikan kemudahan untuk saya sholat, untuk belajar, untuk beramal soleh, untuk beribadah. Allah berikan kemudahan, senang, berbahagia, syukuri itu, jaga, istiqomah. Iya. Tapi kalau ternyata sebaliknya, apa sebaliknya? Ya, giliran yang maksiat kok enteng banget. Ya. Giliran yang mungkar, yang jelek, yang buruk, itu mudah. Ya. Nah, ketika terjadi masalah, misalkan, kok lisannya kok enteng ya, mencela, ya, mencaci maki, ya, melaknat, mengutuk dan seterusnya. Wah, hati-hati. Ini jangan sampai jadi alamatus syarr, tanda kejelekan. Ternyata lisan saya itu kotor. Ngomong yang jelek itu enteng gitu loh. Mencaci maki dengan umpatan-ungkapan yang kotor. Ya. Ungkapan-ungkapan ya, bonbin keluar semua. Hati-hati. Ini berarti jangan sampai Allah takdirkan naudzubillah kejelekan bagi orang tersebut. Ya. Nah, dinasihati ngumpat, dinasihati diingatkan malah mencaci maki, hati-hati. Atau tangannya, kakinya, anggota tubuhnya ringan untuk bermaksiat, hati-hati. Ya, jangan sampai itulah yang Allah takdirkan untuknya, yaitu dia termasuk ahli syaqawah ya dan billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ya dari berbagai macam keburukan dan berikan taufik kepada kita kepada kebaikan. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah masih tersisa beberapa pembahasan, insyaallah dilanjutkan pada kajian mendatang. Semoga bisa difahami dan sedikit ini bermanfaat untuk kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafidzakumullah.